Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum qala al-musannif rahimahullah al-faslu sadis ashar fil istikhara. Fasal yang ke-16 dalam hal istikhara, ay zikir atau doa istikhara. في صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. Dalam صحيح البخاري dari صحابة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita istikharah fil amr, dalam semua urusan mengajarkan kita istikharah fil amr, dalam semua urusan istikharah, ketika memilih pilihan atau belum tertentukan di antara dua pilihan, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami surah Al-Quran. Yaqulu, kata beliau, إذا هم أحدكم بالأمر, apabila setiap dari kalian menginginkan sebuah urusan, menginginkan mengerjakan atau memutuskan, فليركع ركعتين من غير الفريضة, maka rukuklah dua rakaat, ai solatlah dua rakaat selain solat fardhah yang wajib. Summa liyakul, kemudian hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku astakhiruk, mengajak engkau bermusyawarah. Astakhiru, ya, istikharah, mencari informasi tentang yang terbaik dalam urusan yang dia akan lakukan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengajak engkau, ay meminta pilihan yang terbaik pada diri engkau, bi'ilmika, dengan ilmu engkau, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kemampuan, astaqdir, dengan kekuatan engkau, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta dari karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sesungguhnya engkaulah yang berkemampuan dan aku tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini Lalu dia menyebutkan hajatnya, kebutuhan yang dia minta bimbingan, arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta petunjuknya. Dia sebutkan hajatnya. Jika engkau mengetahui bahwa urusanku ini, urusan disebutkan hajatnya apa, khairun li, lebih baik buatku dalam fi dini wa ma'ashi wa akibata amri, wa akibati amri, lebih baik dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam urusan akhiratku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah buatku, ay tentukanlah buatku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku padanya. Thumma barik li fi, kemudian berkahilah aku padanya. Jadi meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketentuan seperti di atas, astakhiru bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik, penentuan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan hajatnya di hadapan Allah. Jika engkau wahai Rabb mengetahui bahwa urusanku ini adalah baik buat agamaku, baik buat duniaku, baik buat akhiratku, faqdurhu li, maka tentukanlah buatku, berikan aku kemudahan padanya, berkeberkahan buatku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, maka jika engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah jelek buatku, jelek dalam urusan agamaku, tidak bagus dalam urusan duniaku atau urusan akhiratku, fasrifhu anni, maka jauhkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku darinya. Waqdur lil khaira haitsu kan thumma ridhini bihi, maka tentukanlah buatku kebaikan di mana saja, lalu ridailah, thumma ardhini bihi, jadikanlah aku ridha dengannya. Ini bentuk doa istikharah, akan disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang akibat dan hasil orang yang mengajak Allah Azza wa Jalla bermusyawarah dalam hidupnya. Pintu musyawarahnya dengan Allah, ai dalam bab istikharah, dia meminta pilihan yang terbaik di dalam hidup. Wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam musnad al-imamu Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, min sa'adati ibni Adam istikharatullah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dari kebahagiaan seorang hamba istikharatullah, dia istikharah meminta bimbingan arahan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu, dan dari kebahagiaan anak Adam ridhonya dia terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, bima qadallahu, apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini tanda kebahagiaan seseorang, ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah azza wa jalla di dalam hidupnya. Wa min syaqwati ibni Adam, termasuk dari kecelakaan anak Adam, tarkuhu istikharatallah, dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Dia tidak mau istikharah, pokoknya sudah. Kalau sudah punya kemauan, apapun rintangan, ya, dia akan hadapi. Barakallahu fikum. Dengan tanpa meminta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa min syaqwati ibni Adam sakhtuhu bima qadallah. Dan termasuk dari tanda kecelakaan ibnu Adam, yaitu ketidaksukaan dia terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk menjadikan diri ridha. Barakallahu fikum. Ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Kita sudah memasang cita-cita, sudah menghitung dengan hitungan-hitungan yang akurat, yang tepat. Ternyata salah juga. Nah, untuk menjadikan ridha terhadap ketentuan seperti itu, butuh untuk ilmu. Butuh kita belajar, barakallahu fikum. Kata beliau, wa kana syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqul, ma nadima man istakharal khaliqah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata Imam Ibn Al-Qayyim, tidak akan menyesal seseorang yang mengajak Allah Azza wa Jalla, mengajak Allah dalam pilihannya istikharah, ia mencari yang terbaik dalam hidupnya dengan Allah Azza wa Jalla, tidak akan menyesal. Barakallahu fikum. Kata beliau kemudian, wasyawiril makhlukin, dan ajaklah makhluk ini bermusyawarah. Ajak. Walaupun mungkin dalam urusan dunia misalkan. Ajak bermusyawarah. Barakallahu fikum. Ya. Dalam urusan apapun ajak bermusyawarah. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, yang padanya mungkin ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, istikharah kepada Allah Azza wa Jal, yang terbaik, pilihan yang terbaik di dalam hidup. Ya. Wasyawiril makhlukin, dan ajak makhluk ini bermusyawarah. Kemudian maka berwasabit fi amrihi. Wasabata fi amrihi. Dan tidak akan merugi atau menyesal orang yang istiqamah dalam urusannya. Wathabata fi amrihi. Orang yang kokoh, barakallahu fikum. Setelah dia istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengajak orang-orang untuk bermusyawarah. Setelah itu dia kokoh padanya. Tidak akan menyesal setelah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bagaimana akan menyesal? Waqad qala subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kalian, engkau bersama mereka dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau punya kemauan tinggi, kesungguh-sungguhan, bertawakkallah engkau kepada Allah. Ya. Jadi kalimat ini adalah sesuatu yang sangat agung, perintah untuk bermusyawarah. apabila punya kemauan dan keinginan yang kuat, maka serahkanlah semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatadah. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma tashawara qawmun yabtaguna wajhallah illa hudu ila arsyadi amrihim. Tiadalah kaum bermusyawarah dalam rangka mencari ridhonya Allah, melainkan akan dibimbing, diberikan petunjuk kepada perkara yang paling terbaik. Ila arsyadi amrihim, kepada urusan mereka yang terbaik. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita meremehkan pendapat saudara kita, mengentengkan pendapat saudara kita, walaupun mungkin dia lebih kurang dari diri kita sendiri, atau mungkin dia adalah muridnya kita. Mengajak barakallahu fikum mereka bermusyawarah. Maka jikalau kita melakukannya ibtigha'a wajhillah, mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hudu, akan diberikan petunjuk barakallahu fikum. Ini dalam hal yang mungkin tidak ada yang menakutkan dan mengerikan. Bagaimana lagi kalau urusannya adalah genting, yang membutuhkan banyak ro'yu pendapat padanya, barakallahu fikum. Bagaimana jika urusannya itu adalah berbahaya, sehingga butuh saudara kita untuk kemudian kita ambil atau kita bermusyawarah dengannya. Maka jikalau kita berada di atas firman Allah Azza wa Jal, tidak akan ada penyesalan di belakangnya. Beristikharah, meminta yang terbaik dengan Allah Azza wa Jalla atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan kita meremehkan barakallahu fikum yang namanya musyawarah antara al-ikhwan. Ya, jangan dianggap barakallahu fikum kecil persoalannya, walaupun mungkin kita akan bicarakan terkait dengan persoalan yaitu kemarin, yaitu insyaallah bila ibtigha'a wajhillah, dengan mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan hudu, petunjuk kepada urusan yang paling bijak, yang paling terbaik, yang paling lurus. Barakallahu fikum. Naam, ini terkait dengan al-istikharah. Ingat ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Ma nadima man istakharal khaliqa wa syawaral makhluqin wa thabata fi amrihi." Tidak akan merugi, tidak akan menyesal orang yang istikharah dengan Allah, meminta pilihan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, bermusyawarah dengan makhluk, dan dia kokoh dalam urusannya. Tidak akan barakallahu fikum menyesal. Ingat firman yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarahlah bersama mereka dalam urusan, dan apabila engkau telah berazam, berkeinginan, maka pasrahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pula ucapan Imam Qatadah, tiadalah kaum, ma tashawara qawmun yabtaguna wajah Allah. Tiadalah kaum bermusyawarah demi mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan akan terbimbing kepada urusan mereka yang arsyad, yang paling terbaik, yang paling lurus, yang paling terbagus, dan seterusnya. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, al-faslus sabi'ashar fi adhkaril karab wal gham wal hazan wal ham. Fasal yang ke-17, zikir di saat mendapatkan malapetaka atau kegundah gulanaan, kesedihan, ya, ham, yaitu kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya. Fi sahihaini an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb. Dalam sahihain dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika mendapatkan mara bahaya, ai al-karb, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, rabbul arshil karim. Ini doa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun. Dalam riwayat Imam at-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menimpa beliau urusan al-hazabahu amrun, ai menimpa beliau musibah dalam satu perkara, apa ucapan beliau, satu mara bahaya, beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya wahai zat yang maha hidup dan maha kuat, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wa fihi aidan an Abi Hurairah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengkhawatirkan beliau satu urusan, beliau mengangkat kepalanya ke langit kemudian bersabda, Subhanallah al-Azim, berdoa, Subhanallah al-Azim. Wa idza jtahada fi du'a'i qala, ya hayyu ya qayyum. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah al-Azim, apabila ada urusan sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat kecemasan dan seterusnya, beliau menyebutkan Subhanallah al-Azim. Apabila beliau bersungguh-sungguh di dalam berdoa, beliau memanggil Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan yang maha berkuasa. Wa fi sunani Abi Dawud an Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makrub. Dalam sunan Abu Dawud dari Abu Bakrah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa-doa al-makrub, orang yang sedang ditimpa oleh malapetaka. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Tarfata'ain. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah semua urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Barakallahu fikum. Wa fis sunani aydhan an Asma binti Umais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Asma binti Umais berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna 'indal karb aw fil karb. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang engkau membacanya ketika ditimpa oleh malapetaka atau di dalam malapetaka? Apa doanya? Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Ini pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi riwayatin annaha tuqal sab'a marrat. Dalam sebuah riwayat bahwa doa ini diucapkan 7 kali. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Wa fi Tirmidzi عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doa dhinnun, ai Nabi Yunus, di saat beliau berdoa dan beliau berada di dalam perut ikan. Ya, Allah Azza wa Jalla menjaga beliau untuk tidak dikunyah oleh ikan nun tersebut. Beliau bisa melakukan taqarrub di dalam perut ikan itu, berarti besar sekali, barakallahu fikum, ikan yang menelan Nabi Yunus Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Jadi ini termasuk barakallahu fikum tawassul kepada Allah. Yaitu, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian subhanak dengan nama sifat Allah Azza wa Jalla, dan termasuk di dalamnya bertawassul tentang kondisi yang sedang melakukan kesalahan, meminta pembebasan dan penyelamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu minal zalimin. Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stujibalahu. Tiadalah seorang muslim berdoa dengannya dalam apapun juga kecuali akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Barakallahu fikum. Sudah lewat juga bagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ini termasuk barakallahu fikum, ya, sebab terijabahinya doa di saat i'tiraf, mengakui kezaliman kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, inni la'alamu kalimatan la yakuluha makrubun illa farrajallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Tiadalah orang yang sedang ditimpa malapetaka mengucapkan kalimat itu kecuali Allah akan berikan jalan keluar darinya. Apa itu? Kalimat apa itu? Kalimat Akhi Yunus alaihis salam, yaitu kalimatnya, doanya Nabi Yunus alaihis salatu wassalam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam musnad al-Imam Ahmad, wa sahih Ibn Hibban, di dalam sahih Ibn Hibban, an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ma asaba abdan, ma asaba abdan hammun wala hazan faqala, tiadalah menimpa seorang hamba kecemasan, kesedihan, lalu dia mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibni amatik nasiyati biyadi, ya Allah, sesungguhnya aku adalah abduk, hambamu, anak hambamu, anak hambamu, ubun-ubunku ada di tangan engkau, madin fiya hukmuk, telah berlalu pada diriku ketentuan hukummu, adlin fiya qada'uk, madin adlun fiya qada'uk, dan adil pada diriku ini keputusan engkau. As'aluka bismin bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepada engkau dengan semua nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan siapapun dari makhlukmu, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di, yang ada di sisi engkau, fi ilmil ghaib indak, yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla, dari nama-namanya, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, untuk engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan lentera ilmuku atau penglihatanku, wa jala'a huzni hazani, dan sebagai pelenyap terhadap kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan engkau jadikan sebagai pelenyap terhadap kecemasanku. Bila dia membaca doa ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiadalah hamba ketika mendapatkan kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, dia berdoa dengan ini kecuali azhaballahu hammahu wa hazanah, melainkan Allah akan menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasannya atau kesedihan-kesedihannya, wa abdalahu makanahu farhan, farhan, dan Allah akan menggantikan kesedihannya atau kekhawatirannya farhan, kesenangan, kegembiraan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait barakallahu fikum, seseorang ditimpa oleh malapetaka, maka tentu kita semuanya yang namanya hidup akan bersama ujian dan cobaan. Ada yang berat terkadang, ada yang ringan, cepat, ada yang masya Allah sudah sekian langkah dan cara kita lakukan, terus mendapatkan ujian dan cobaan. Maka tidak ada kecuali harus melakukan pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali, kemudian meminta bantuan dan pertolongannya. Barakallahu fikum, ingat, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai syariat untuk menghadapi segala hal yang menakutkan. Ucapan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Siadalah seseorang berdoa dengannya muslim apapun pada masalah apapun kecuali akan dikabulkan, barakallahu fikum. Jadi ini sekali lagi ya untuk kemudian kita mengamalkannya, dan satu hal tentu sebagai titipan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mensifati walinya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak akan dirundung oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dan juga kesedihan. Siapa mereka? Barakallahu fikum. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Dua sifat ini yang akan melenyapkan, menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan di dalam hidup. Bila seseorang barakallahu fikum benar-benar beriman dan menjauhkan diri dari perkara mungkarat, kemungkaran-kemungkaran, ma'asi, tentu itu akan menenteramkan, menanamkan ketenteraman, kesejukan di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Tapi kapan saja seseorang terjatuh di dalam ma'asi lalu dia tidak segera untuk menutupnya, maka perbuatan maksiat itu akan membawa dia kepada ketakutan, kekhawatiran, kengerian, bahkan kesedihan, barakallahu fikum. Maka sekali lagi doa-doa ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kemudian sebut atau ucapkan berikut, ingat, menjaga keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menghalangi dan mencegah dari kecemasan di dalam hidup dan kesedihan, barakallahu fikum. Bersamaan dengan ketakwaan dan iman itu, kita dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdoa kepadanya, barakallahu fikum. Nah,